Kenapa si Rohendi? Ganeng. Itu si Rohendi. Roheni, ujang leklok tukang mabok. Bogohun, karo kayah mojang montok. Ngagan deang, beri pemperuka epo. Si Roheni, gregetun hayang maco. Cokak, cokak, cokakal. Roheni, ngebegang tukang bagadang. Awakna, tinggal bekok jeng tulang. Kabung bulengan nyiro kaya numensang. Pasang aksi encaka tukunga utang. Yuk lana yuk lana yuk adal. Badan panas serasa terbakar cinta. Apa daya mulut tak sanggup bicara. Hasrat hati ingin mengucap I love you. Mau ngomong kalahkan norok tok untuk Roheni kabung bulengan sorangan. Pukuna sbea dipake mikir. Nyiar akal hayang menang nyiro kaya. Ngan hanya kal kaburu di candung lurah. Si Roheni jadi owah. Lagi gelohan ku si Roheni. Hati ingin mengucap I love you.